بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fa ya ma'asyara al-ikhwah rahimana wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah dari al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Dan masih kita sebutkan sisi yang ke as-sabi' wa thalathun, yang ke-37, yaitu ridha para malaikat Allah Azza wa Jalla kepada talibul ilm, kepada seorang yang menuntut atau menimba mempelajari ilmu syar'i. Dan pembahasan kita sampai kepada penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah seputar hadis yang menjelaskan tentang fadlu al-ilm, hadis yang panjang, dan demikian pula menjelaskan bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang keutamaan al-ulama dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penggalan lafaz hadis ini, beliau menunjukkan salah satu prinsip yang ada di dalam agama ini yang wajib ditetapkan, diamalkan oleh setiap muslim adalah mahabbatul ulama, mencintai mereka para al-ulama, mencintai mereka para al-ulama. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Naam. Apabila para nabi, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai mereka, membela mereka, memuliakan mereka, demikian pula kepada ahli waris para nabi-nabi tersebut, yaitu para ulama. Sehingga beliau menyebutkan mencintai para ulama adalah minaddin, mahabbatuhum minaddin, mencintai mereka termasuk dari agama ini. Wa bughdhuhum munafin lidin, membenci mereka para ulama adalah akan menafikan agama yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana seseorang yang mencintai para nabi akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah termasuk dari prinsip agama yang wajib ditetapkan, diamalkan oleh setiap pemeluknya. Demikian pula mencintai para nabi pada hakikatnya adalah membenci agama Islam, membenci agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Karena itu di dalam Arkanul Iman disebutkan kewajiban seorang mukmin untuk mengimani seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Mencintai mereka para ulama, mahabbatul ulama dinun adalah agama, yudanullahu bihi, yang Allah Azza wa Jalla diagamai dengannya. Artinya termasuk dari syariat Allah yang harus kita sebagai seorang hamba untuk merealisasikan, mewujudkan, menjalankan adalah mencintai para ulama. Itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita beragama dengan agama tersebut. Karena itulah di dalam aturan syarat Islam ini disebutkan adanya prinsip al-wala wal-bara, mencintai seorang mukmin dan membenci seorang yang kafir, yang tidak beriman. Naam. Membenci seorang mukmin termasuk pula di antara mereka, dan mimbabil aula adalah para ulama. Mereka para al-ulama, disebabkan karena kemuliaan mereka, keutamaan mereka, sekaligus apa yang mereka amalkan berupa meniti jejak para nabi dan para rasul Allah Azza wa Jal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini faedah yang diambil dari penggalan lafaz hadis innal ulama warasatul anbiya. Demikian pula Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis qudsi yang beliau meriwayatkan perkataan Allah tabaraka wa ta'ala yang berbunyi, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang membenci waliku maka sungguh dia telah menampakkan permusuhannya kepadaku. Membenci seorang wali dari wali-wali Allah, pada hakikatnya dia menampakkan permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian disebabkan karena wali Allah adalah seseorang yang Allah Azza wa Jalla cintai mereka, Allah Azza wa Jalla muliakan mereka. Naam. Allah berikan kepada mereka curahan rahmat dan pahalanya yang demikian besar. Ini para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang membenci wali Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa ta'ala akan mengumumkan peperangan kepada mereka. Naam. Allah membenci orang-orang yang membenci para wali-walinya. Kemudian beliau menyebutkan, wa warasatul anbiya sadatu awliya illahi azza wa jalla, dan pewaris para nabi-nabi tersebut yaitu para ulama adalah pemimpin dari seluruh para wali-wali Allah azza wa jalla. Nah, min babil aula, mereka para ulama termasuk dari orang-orang yang dikategorikan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat dari beberapa hadis dan penjelasan asar dari sahabat Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib, menunjukkan kepada kita prinsip yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berisikan at-tanbih, peringatan agar seorang muslim mencintai mereka para al-ulama, para ulama. Naam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa fihi, dan di dalam penggalan hadis ini, innal ulama warasatul anbiya, faedah yang bisa kita ambil dari lafaz ini, tanbihun lil ulama ala suluki haddi li ahadjil anbiya'i wa tariqatihim fit tabligh. Pada penggalan lafaz hadis innal ulama warasatul anbiya sebagai peringatan secara khusus kepada para ulama agar mereka melangkah menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala fit tabligh, ketika menyampaikan ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa ta'ala, mencontoh para nabi. Karena mereka adalah pewaris para nabi, maka mereka juga disyariatkan untuk mencontoh para nabi-nabi Allah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwahnya mereka para ulama adalah bil hikmah, dengan hikmah, bil ilmi wal hikmah, dengan ilmu dan hikmah. Itulah dakwah yang diemban oleh para nabi, dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dakwah secara serampangan, salbun, ya kan, asal bunyi, salbun, asal bunyi. Al-muhim menyampaikan apa saja dalam keadaan tidak melihat al-hikmah, apakah yang disampaikan ini layak untuk disampaikan, melihat dari sisi maslahat, demikian pula madharatnya, melihat pula bil-ahami fal-aham, bahan yang lebih penting untuk didahulukan ketika disampaikan, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ini tariqah dakwah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jalla perintahkan agar seseorang berdakwah menuju jalan Allah Azza wa Jalla, berdakwah ila Allah tabarak wa taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, kalau ternyata diberikan nasihat masih membantah, masih mengingkari, maka debatlah dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Mendebat seseorang yang mengingkari ad-da'wah, Allah perintahkan agar seseorang mendebat mereka dengan cara bukan hasan saja, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang paling bagusnya, yang paling baiknya. Disebabkan karena mereka para ulama, para ad-da'i ilallah, seseorang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla adalah mendakwahkan syariat Allah tabaraka ta'ala, disertai dengan ilmu, dengan hikmah, memiliki prinsip, menjalankan prinsip-prinsip metode di dalam berdakwah, mengikuti metodenya para nabi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tabaraka ta'ala sebutkan ucapan yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ucapan mereka, seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu apa itu lafaznya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Siapakah ucapan yang paling baik nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seseorang yang ia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Taala lagi melakukan amalan yang saleh? Seseorang yang paling baik ucapannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah mereka orang-orang yang memiliki dua sifat. Di dalam ayat ini disebutkan ucapan seseorang yang paling baik adalah mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Musahihun ghairahu. Seseorang yang al-musahih li ghair. Seseorang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Memperbaiki kawannya yang rusak. Diarahkan. Memperbaiki temannya yang menyimpang akhlaknya, dia nasihati. Naam, ini al-musahih lil ghair, yang memberikan perbaikan untuk orang lain, dan ini adalah ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak bagus ibadahnya, maka diterangkan oleh seorang yang berdakwah untuk kemudian dia melakukan ibadah yang seharusnya dilakukan. Yang kurang salatnya, diajari seperti apa sholat yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat seseorang yang tidak bagus wudhunya, maka diajarkan seperti apa wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-musahih lil ghair. Kemudian yang kedua adalah al-musahih li nafsihi, seseorang yang memberikan perbaikan terhadap dirinya. Wa amila shaliha, dia melakukan amalan yang saleh. Dengan dua perkara inilah seorang da'i ilallah menjadi seorang yang mulia di sisi Allah, sebagaimana para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, min as-sabri wal ihtimal, termasuk dari prinsip yang diajarkan oleh para nabi, metode yang diajarkan oleh para nabi ketika berdakwah adalah bersabar. Adalah bersabar. Seorang yang berdakwah di jalan Allah, seseorang yang hendak memberikan kebaikan untuk orang lain, akan dihadapkan di hadapannya sekian banyak perangnya, sifat-sifat seseorang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, untuk sekelas atau skala seorang musyrif saja, yang dia perbaiki adalah orang-orang yang berada di bawahnya, masih anak-anak, usia remaja, kadang ada yang di bawahnya. Nah, dia melihat sekian banyak karakter yang di sana, ketika diingatkan untuk kemudian berwudu, ketika datang sholat fajar, sholat subuh, ternyata masih transit, ya kan? Masih transit. Transitnya melebihi transit pesawat terbang, ya kan? Kalau pesawat terbang terkadang satu kali transit, ini bisa 5 kali transit. Nah, sebelah sana transit lagi, sebelah sana transit lagi. Mau masuk ke pintu kamar mandi masih transit lagi. Belum di kamar mandinya masih transit. Allahul musta'an. Masih apa namanya? Belum sadar dia. Masih belum sadar. Diceritakan di sebagian ma'had, ada seorang musyrif di salah satu pondok pesantren yang dia perhatian dalam urusan anak-anak yang dia diamanahi untuk mengawasi mereka. Dimulai dari melek mata sampai ke kamar mandi diperhatikan kemana geraknya. Sampai diceritakan ada yang masuk kamar mandi ternyata gak kunjung keluar. Ternyata ketika dicek, anak ini ternyata asik tidur, transit. Posisinya sedang ada di kamar mandi, sedang transit dia, menikmati alam bawah sadarnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini harus sabar, ya kan? Harus sabar. As-sabr adalah akhlak para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekelas anak-anak, usia remaja, sekian banyak problem, sekian banyak karakter kita menjumpai masing-masing mereka berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Belum lagi yang di atasnya. Ad-da'wah ila awamin nas, berdakwah ke masyarakat yang awam. Itu juga harus disertai dengan as-sabr wal hikmah, bersabar penuh dengan hikmah, mengedepankan yang paling penting, memprioritaskan yang paling penting, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Naam. Dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innan nasa kal ibilil mi'ah la takadu tajidu minha rahilah. Sesungguhnya karakter-karakter manusia ini, sifat-sifat manusia ini, perhatikan. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita seorang muslim untuk kemudian menyadari keadaan kawannya, menyadari lawannya. Dia akan dihadapkan ketika berinteraksi dengan orang lain, sekian banyak karakter kepribadian yang berbeda antara satu person dengan person yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya karakter manusia ini kal ibilil mi'ah, seperti halnya unta yang berjumlah 100 ekor. Kamu ingin mencari satu ekor unta yang kamu rasa nyaman dan cocok serak untuk engkau jadikan sebagai kendaraanmu. Kata Rasulullah SAW, "La takadu minha rahilah." Ketika seseorang hendak mengambil satu ekor unta dan dia dipersilakan untuk memilih dari 100 ekor unta yang ada di hadapannya, Rasul mengatakan hampir-hampir saja engkau tidak menjumpai adanya satu ekor unta pun rahilah yang menurutmu layak untuk engkau jadikan sebagai kendaraanmu. La takadu tajidu minha rahilah. Satu unta diperlihatkan kuat fisiknya, itu merupakan tipikal atau sifat seekor unta sebagai kendaraan yang diidam-idamkan oleh seseorang, kuat fisiknya agar cepat sampai, ya kan, agar bisa mengangkut beban yang berat kalau semisal dia harus berjalan dalam keadaan membawa sekian banyak barang bawaan. Namun ternyata dengan kuatnya fisik seekor unta ini, ternyata dia adalah seekor unta yang tidak nurut. Yang tidak nurut. Ketika disuruh belok kanan, ternyata dia inginnya belok ke kiri. Makannya milih-milih, membuat sulit, membuat pusing pemiliknya. Yang di sana penurut tapi ternyata lemah. Jalan berapa meter saja sudah kecapean, harus istirahat. Nah, yang di sana capek, yang di sana kencang, tapi ternyata punya sisi yang lain. Dan yang semisalnya. Demikianlah keadaan seorang kawan, seorang teman yang kita dalam kesehariannya berinteraksi dengan mereka. Naam. Sebagian di antara salaf menyebutkan man talaba akhan bila aibin ya'ishu bila akhin. Man talaba akhan bila aibin ya'ishu bila akhin. Barang siapa yang mencari seorang kawan yang tidak memiliki aib sedikit pun sesuai dengan karakter yang engkau idam-idamkan, dermawan, suka memberi dan mengerti tentang keadaannya, dan yang semisalnya dengan berbagai macam karakter yang dia idamkan, yang dia impikan. Namun ketika dia melihat sekian banyak orang yang ada di sekitarnya memiliki cacat, yang satu demikian, kemudian dia tidak mau berkawan kecuali seseorang yang sempurna sifatnya. Sebagian salaf menyebutkan ya'ishu bila akhin, dia akan hidup dalam keadaan tidak memiliki saudara, seorang kawan sama sekali. Seorang yang dia ingin berkawan dalam keadaan tidak memiliki aib sedikit pun, dia akan hidup dalam keadaan tidak memiliki kawan sama sekali. Ini perkataan yang bijak yang disebutkan oleh para salaf, mengacu dengan beberapa hadis yang menjelaskan tentang karakter-karakter yang berbeda yang dimiliki oleh seseorang antara satu dengan yang lainnya. Naam. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wal ihtimal, termasuk pula sifat yang dianjurkan mereka para ulama untuk mengikuti langkah jejak para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla di dalam berdakwah adalah al-ihtimal. Bersabar di dalam memikul gangguan-gangguan yang dihadapi ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa muqabalat isaati an-nasi ilaihim bil ihsan, dan membalas jeleknya sifat manusia kepada mereka dengan perkara yang baik. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warifq bihim, memiliki sifat lemah lembut kepada mereka. Wasti jilabihim ila Allah bi ahsani turuq, dan membawa mereka untuk sampai kepada Allah dengan jalan yang paling bagusnya. Wa badzli ma yumkinu minan nasihati lahum, memberikan yang memungkinkan untuk mereka berupa nasihat. Fa innahu bidzalika yahsul lahum nasibuhum min hadzal miratsil azim qadruhu al-jalili khataruhu. Maka dengan mereka melakukan perkara-perkara yang demikian, mereka akan mendapatkan bagian dari warisan yang demikian besar kadarnya dan mulia pula akibatnya. Naam. Sehingga mereka para ulama dianjurkan untuk mengikuti metode-metode yang dilakukan oleh mereka para nabi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aydan tanbihun li ahli al-ilmi ala tarbiyati al-ummati kama yurabbi al-walidu waladahu. Di dalam hadis innal ulama warasatul anbiya, penggalan lafaz ini juga kita bisa mengambil faedah peringatan untuk ahli al-ilm agar memberikan tarbiyah pendidikan kepada umat ini sebagaimana pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sehingga para ulama itu kedudukannya sama seperti ayah. Maka dari itu para masyayikh dikatakan al-walid, orang tua. Mereka adalah orang tua kita. Karena mereka memberikan tarbiyah kepada kita sebagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh seorang ayah untuk anaknya. Bahkan kedudukan para ulama melebihi kedudukan orang tua yang kita miliki tersebut. Ahmad Syakir rahimahullah di dalam risalahnya Wasiyatul Aba lil Abna, wasiat seorang ayah untuk anak-anaknya, risalah yang masyhur yang ma'ruf, beliau menyebutkan salah satu perkataannya, ya bunayya illam tahtarim ustazaka fauqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi syai'a. Ya bunayya, wahai anakku, illam tahtarim ustazaka, kalau semisal engkau tidak memuliakan gurumu, fauqa ihtiramika li abika, melebihi ihtirammu, penghormatanmu kepada ayahmu, lam tastafid min ulumihi syai'an, engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya sedikit pun. Ini menunjukkan kedudukan para ulama itu jauh lebih besar dibandingkan kedudukan orang tua yang kita miliki tersebut. Rata-rata orang tua yang kita miliki dari sisi tarbiyah yang mereka miliki terkadang ada unsur dunianya. Menginginkan bagaimana caranya anaknya tersebut ketika dewasanya memiliki pekerjaan yang layak. Menginginkan anaknya tersebut tidak rugi dari sisi dunianya. Tapi pendidikan yang diberikan oleh mereka para ulama adalah pendidikan yang diprioritaskan oleh mereka dalam perkara ukhrawi, dalam perkara akhirat, dan ini jauh lebih mulia. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Fayurabbunahum bitadriji wa taraqqi fi zigharil ilmi ila kibarihi. Sehingga mereka para ulama memberikan pendidikan kepada umat ini secara bertadarus, bertahap, bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, dimulai dari sigharil ilmi ila kibarihi, ilmu-ilmu yang kecil hingga ke ilmu-ilmu yang besar. Mengajari bahasa Arab dimulai dari kitab yang paling kecil, ya kan? Dimulai dari pengenalan mufradat-mufradat, menginjak ke yang di atasnya kitab durusul lughah, kitab nahwu juga demikian bertingkat-tingkat, dimulai dari yang paling mudahnya hingga ke yang tingkat di atasnya. Demikian pula kitab-kitab yang diajarkan mereka para ulama dalam seluruh bidang ilmu, kitab mustalah juga demikian, dimulai dari yang paling kecilnya hingga ke yang besarnya. Fiqih juga demikian, usul fiqih juga demikian. Ini adalah uslub yang dimiliki oleh para nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilihim minhum ma yutiqun. Demikian pula memberikan pengajaran kepada mereka apa-apa yang mereka mampu untuk menjalaninya. Diajarkan ilmu yang mereka mampu untuk memahaminya, untuk menelaahnya. Tama yaf'alul abu biwaladihi الطفل في إيصاله الغذاء إليه فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم. Persis sama seperti seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil. Ketika memberikan makanan kepada sang anak, maka dimulai dari yang teringan hingga yang terberat. Seorang anak yang baru lahir yang disuapi apa? Hah? Anak yang baru lahir yang disuapi oleh seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, Pak. Hah? Seorang anak yang baru lahir disuapi untuk makanan anaknya, apa yang disuapi? Hah? Hah? Disuapi apa? Nasi. Hah? Bubur. Baru lahir itu enggak makan. Kalau baru lahir itu enggak makan itu. Enggak ada yang disuapi. Nah. Kalau baru lahir itu yang dikasihkan adalah apa? ASI. Nah. Mana ada orang lahir langsung dikasihin apa namanya bubur. Nah, yang dikasihkan adalah ASI-nya. Itu makanan kesehari-hariannya. Baru ketika dikira mampu untuk mencerna makanan, dikasih bubur. Jangan dikasih ayam geprek, ya kan, masih kecil dia. Bertahap. Nah, bertahap. Kemudian yang di atasnya dan yang di atasnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula mereka para ulama ketika menyuapkan kepada kita asupan-asupan ilmu. Mereka mulai dari yang paling kecilnya, yang paling mudah untuk kita cerna, kemudian yang di atasnya dan yang di atasnya. Naam. Fa in arwahal bashar, sesungguhnya ruh-ruh manusia ini binisbati ilal anbiya'i war rusul, ditinjau dari sisi para nabi dan para rasul, sebagaimana anak-anak kecil dinisbatkan kepada ayah-ayahnya. Naam. Bal duna hadhihi nisbah bikathir, bahkan di bawah dari penisbatan ini sama sekali. Wali hadza kullu ruhin lam yurabbiha ar-rusul lam tuflih wa lam tasluh li salihatin, karena inilah setiap ruh yang tidak diberikan tarbiyah oleh para rasul tidak akan beruntung, tidak akan menjadi baik sama sekali. Satu ruh yang tidak mendapatkan asupan tarbiyah dari para nabi dan para rasul berupa tarbiyah-tarbiyah ilmu, maka tidak akan menjadi baik dan tidak beruntung. Naam. Kemudian di sini Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan satu syair, waman la yurabbihi ar-rasul wa yasqihi lubanan lahu qad darra min thadyi qudsihi fadhaka latiqun ma la fadhaka laqitun ma lahu nisbatul wala wala yata'adda tawra abna'i jinsihi. Artinya adalah seorang manusia yang tidak diberikan tarbiyah oleh seorang rasul, diberikan asupan susu yang dia ambil dari kemuliaannya, maka orang tersebut yang mendapatkan tarbiyah dari seorang rasul dan demikian pula mendapatkan asupan ilmu dari seorang rasul memiliki penisbatan al-wala. Naam. Wala yata'adda tawra abna'i jinsihi, dan ketika tumbuh dewasa akan melampaui anak-anak yang sejenis dengannya, akan lebih mulia, akan lebih afdal. Lihat bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendapatkan tarbiyah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadilah para sahabat sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Generasi mereka adalah sebaik-baik generasi dan merekanya adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang di bawah mereka, di bawah mereka dan yang seterusnya. Min kamalil anbiya, na'am, wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilm. Penggalan lafaz hadis, sesungguhnya para nabi tidak memberikan warisan berupa dinar dan dirham Akan tapi yang mereka berikan warisan kepada umatnya adalah warisan ilmu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hadza min kamalil anbiya wa 'idhami nushihim lil umami. Ini disebabkan karena kesempurnaan para nabi dan betapa besarnya nasihat yang mereka berikan untuk umat-umat mereka. Wa tamami ni'matillahi 'alaihim wa 'ala umamihim an azaha jami'al 'ilal. Termasuk dari kesempurnaan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dan juga kepada umat-umat mereka, Allah Azza wa Jalla selamatkan mereka dari seluruh aib-aib. Wa hasama jami'al mawad allati tuhimu ba'dun nufus annal anbiya min jinsil muluk, dan merampas seluruh kecintaan yang dianggap oleh sebagian jiwa bahwasanya para nabi adalah termasuk dari para raja. Alladzina yuriduna dunya wa mulkaha, yang menginginkan kehidupan, yang menginginkan dunia dan kerajaannya. Fahamahum subhanahu wa ta'ala min dzalika atamal himayah. Allah Azza wa Jalla melindungi mereka dari persangkaan jelek yang demikian dengan perlindungan yang paling sempurnanya. Kemudian beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan sisi-sisi secara ilmiah yang menjelaskan bahwasanya para nabi berbeda dengan para raja-raja dunia. Kemudian beliau menyebutkan summa lamma kana al-ghalibu 'ala nasi anna ahadahum yuridu ad-dunya liwaladihi min ba'dihi wa yas'a wa yat'abu wa yahrimu nafsahu liwaladihi sadda hadhihi adh-dhari'ah 'an anbiya'ihi wa rusulihi. Kebanyakan manusia, salah seorang di antara mereka kita menjumpai yang mereka inginkan adalah dunia untuk anaknya sepeninggalannya, sehingga dia berupaya bercapek-capek bahkan mengharamkan kebaikan untuknya semata-mata ia prioritaskan anaknya. Kebanyakan manusia demikian. Ayahnya rela menjadi seorang yang miskin asalkan anaknya menjadi seorang yang nantinya ke depan memiliki kemuliaan melebihi dirinya. Nah, sehingga banyak terjadi kita jumpai di tengah masyarakat kita, banyaknya orang tua yang seperti ini. Rela dia menjadi tukang becak sementara anaknya dia kuliahkan sampai selesai kuliahnya dan memiliki pekerjaan yang diharapkan oleh orang tuanya, dan yang demikian dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Maka bila mana keadaan seorang manusia demikian halnya, maka sisi yang seperti ini ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh para nabi dan para rasul. Wa qata'a hadzal wahma alladhi 'asahu ay khalita katsiran minan nufus. Allah memutus persangkaan yang demikian yang barangkali saja dimiliki oleh beberapa dari manusia. Sehingga sebagian mereka barangkali mengatakan fala'allahu illam yatlub ad-dunya li nafsihi fa huwa yuhassiluha li waladihi. Barangkali saja seorang ayah apabila dia tidak mengharapkan dunia untuk dirinya, maka ia akan prioritaskan bagaimana caranya dunia tersebut dimiliki oleh anaknya. Naam. Nabi menyebutkan di dalam hadisnya keadaan para nabi berbeda dengan hamba-hamba dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath." Kita para nabi-nabi Allah ini tidak memiliki harta warisan. Kita para nabi-nabi Allah la nurath, tidak memberikan warisan apapun berupa dunia kepada kerabatnya. Ma tarakna fahuwa sadaqah, yang kami tinggalkan berupa harta ini adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi, sekaya-kayanya nabi, ataukah nabi tersebut berharta? Ketika nabi tersebut wafat meninggal dunia, maka harta yang ia miliki secara otomatis sebagai sedekah untuk umatnya. Naam. Falam tuwarris al-anbiya dinaran wala dirhama, sehingga para nabi tidak memberikan warisan berupa dinar dan dirham. Karena seluruh harta-harta dunia mereka sedekahkan untuk umatnya. Wa innama warratsul ilm, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. harta yang jauh lebih mulia dibandingkan harta-harta dunia, harta-harta dunia, karena akan menyebabkan kemuliaan seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan kisah firman Allah Azza wa Jalla, wa waritha Sulaimanu Dawud, kisah bagaimana Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Dawud alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya adalah mewarisi an-nubuwah, mewarisi al-ilmu wan-nubuwah, bukan mewarisi harta, bukan mewarisi harta benda. Yang diwarisi oleh Sulaiman adalah kenabian dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Dan syarat dari penjelasan ayat ini insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.